الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah di pertemuan ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar. Di antaranya adalah nikmat bisa mengenal sunnah dan bisa mengikuti jejak salafuna soleh, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat mengikuti jejak para sahabat. Sungguh itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Di tengah banyaknya manusia yang mereka mengaku muslim, tapi ternyata mereka jauh dari tuntunan, mereka jauh dari apa yang dilakukan oleh salafus soleh, jauh dari ajaran Nabi dan para sahabat. Maka ini pun adalah suatu musibah yang besar bagi kaum muslimin, tatkala mereka mengaku muslim, ternyata mereka jauh dari ajaran-ajaran Islam. Justru mereka meniru-niru perbuatan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang kalau orang Nasrani mereka banyak beramal. Mereka beramal akan tetapi tanpa ilmu. Adapun orang-orang Yahudi, mereka sebenarnya tahu tentang ajaran Islam, akan tetapi sayang mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka punya sifat yang jelek sekali, hasad kepada kaum muslimin. Mereka punya sifat hasad. Sebagaimana hasadnya syaitan kepada Nabi Adam, sehingga ada iblis atau syaitan pun menyatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api sedangkan kamu menciptakan Adam dari tanah. Syaitan atau iblis merasa bangga dengan keadaan dirinya yang dicipta dari api. Dia berlaku sombong dan berlaku hasad terhadap anak Adam, terhadap manusia, terhadap Nabi Adam. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dimurkai. Maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang jelek. Alhamdulillah, kalau kita semua paham akan sunnah dan mengamalkan sunnah, menjadi ahlu sunnah, itu adalah suatu kemuliaan yang besar yang patut kita syukuri. Hadirin jemaah rahimakumullah, termasuk nikmat yang besar pula yang patut kita syukuri khususnya bagi kita yang sudah berkeluarga adalah mempunyai anak keturunan, putra atau anak adalah satu nikmat yang besar. Tapi anak atau anak keturunan itu pun merupakan fitnah bagi orang tuanya. Anak itu pun perhiasan bagi orang tuanya di dalam kehidupan dunia. Perhiasan bagi orang tuanya di dalam kehidupan dunia. Allah Ta'ala telah menyatakan al-malu wal-banuna sinatul hayati dunia. Al-mal, harta benda. Wal-banun, juga anak-anak, putra. Sinatul hayati dunia adalah perhiasan di dalam kehidupan dunia, khususnya bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya sangat senang melihat putranya yang pandai, melihat putranya yang cerdik, yang tampak indah. Ini karena itu di dalam Al-Quran disebutkan mereka adalah perhiasan dunia. Tapi di sisi yang lain, anak adalah fitnah bagi orang tuanya, fitnah, ujian bagi orang tuanya. Sebab terkadang karena anak orang tua itu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu juga anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka barang siapa yang lalai disebabkan anak-anaknya lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Orang tua yang demikian itu adalah orang-orang yang merugi. Hadirin jemaah rahimakumullah, juga di dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wa la 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kalian juga putra-putra kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Wallahu 'indahu ajrun 'azim, dan Allah Maha Agung ganjarannya. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi sekali lagi, anak adalah satu nikmat, perhiasan bagi orang tuanya. Akan tetapi dia juga fitnah. Itu hendaknya kita berhati-hati dan senantiasa menjaga putra-putra kita, mendidik putra-putra kita, dikarenakan mereka adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga, untuk dipelihara, dididik, diayomi. Ya. Yang dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala telah menyatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu termasuk istri dan anakmu dari api neraka. Ini menunjukkan apa? Anak istri adalah amanah yang harus dijaga, diselamatkan dari api neraka sebagaimana seorang itu menjaga dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang perkara putra atau anak, penjelasan yang baik, penjelasan yang indah. Beliau rahimahullah menyatakan i'lam, ketahuilah anna sabiyya amanatun 'inda walidayhi. Sesungguhnya anak-anak putra adalah amanah di sisi kedua orang tuanya. Wa qalbu jawharatun sadhijatun, dan hati seorang anak itu adalah jauharatun syadiyatun, adalah ibarat intan, permata yang murni. Wa hiya qabilatun likulli naqsin, dan dia qabilah, menerima setiap ukiran. Fa in uwidal khairu nasha'alaihi wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu wa mu'addibahu fi thawabihi. Maka jika uwidal khairu, anak itu dibiasakan dengan kebaikan, dilatih dengan perkara-perkara yang baik, dididik dengan perkara-perkara yang baik, nasya'a alaihi, maka dia pun akan tumbuh di atas kebaikan. Wa syarakahu abawahu wa mu'addibuhu fi thawabihi, dan kedua orang tuanya atau orang yang mendidiknya pun akan sama dengan dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Wa in uwida asy-syarra nasya'a alaihi, akan tetapi apabila anak itu dibiasakan, dididik dengan sesuatu yang tidak baik, nasya'a alaihi, maka dia pun akan tumbuh di atas kejelekan. Wa kana al-wisru fi 'unuki waliyihi, dan dosanya itu berada di leher, di pundak walinya, orang yang bertanggung jawab atas dia. Ya. Jadi hal ini menunjukkan apa? Orang tua atau seorang pendidik, guru, itu mempunyai peran yang besar dalam kebaikan atau kejelekan seorang anak. Hal ini dalam hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas fitrah yang benar, di atas ajaran Islam. Mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi, maka kedua orang tuanya itu yang menjadi sebab dia jadi orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis yang agung menerangkan pengaruh yang besar dari orang tua terhadap putra-putranya, karena orang tua adalah menjadi teladan, contoh bagi anak-anaknya. Tatkala orang tuanya mengajarkan itu pemahaman Yahudi, keyakinan-keyakinan orang Yahudi atau Nasrani, anak pun akan mudah terpengaruh dan akan ikut. Demikian pula kalau orang tua itu adalah orang tua yang baik, dia di atas agama Islam, ahlu sunnah, maka anaknya pun diharapkan menjadi ahlu sunnah. Sebab orang tua atau orang yang dicontoh gurunya adalah orang yang termasuk ahlu sunnah. Ya. Jadi sekali lagi, apabila anak itu dibiasakan dengan yang baik, maka diharapkan dia pun menjadi orang yang baik. Ketika orang tuanya itu memberikan contoh-contoh yang baik di tengah kehidupannya, berucap dengan ucapan yang baik, yang sopan, nanti anaknya pun akan meniru. Kedua orang tuanya biasa berkatanya lemah lembut, anak akan ikut berkatanya lemah lembut. Tapi kalau orang tuanya itu biasa kasar, maka anak pun akan berlaku kasar. Itu hendaknya kita semua, khususnya orang tua, berusaha untuk mengoreksi diri, ya, muhasabah, ketika melihat putranya, kenapa anak saya ini nakal? Ucapannya tidak baik, kasar. Mungkin penyebabnya adalah karena kita sendiri yang berucap tidak baik atau tidak lemah lembut. Ya. Atau mungkin gurunya yang tidak berlaku lemah lembut. Ya. Jadi kita jangan bermudah-mudahan apa menyalahkan anak. Ya. Anak itu hanya bisa meniru. Ya. Dia banyak meniru. Ya. Yang ditiru adalah orang lain. Ya, mungkin orang tua, atau mungkin gurunya, atau mungkin temannya. Kalau keadaannya demikian, maka kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, maka hendaknya kita, orang tua, itu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang soleh, yang pantas untuk dicontoh, yang pantas untuk dicontoh. Kemudian, yang kedua, hendaknya anak kita dibiasakan dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang bicaranya itu baik, halus, sopan. Teman-teman yang paham akan agama. Kemudian juga apa? Dibiasakan mereka hidup di lingkungan yang baik. Lingkungan masyarakat yang banyak kemaksiatannya, ini sangat memberikan pengaruh yang besar kepada kebaikan anak. Ini pengaruh yang besar pada anak. Nah, itu di sini kita mendirikan pondok. Ini dalam rangka menampung anak supaya mereka lebih punya tempat yang baik, lingkungan yang baik dibanding lingkungan rumahnya. Ya, dibanding apa yang ada di tengah masyarakatnya. Jadi itu yang kita lakukan, hijrah. Anak-anak hijrah ke pondok untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya. Sebab mereka belum punya filter, belum bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Mereka masih lemah ketakwaannya, sehingga tidak bisa menangkal, tidak bisa menangkal segala pengaruh-pengaruh yang jelek dari luar, baik dari media massa atau mungkin dari manusia. Ya ada. Ya. Mereka hijrah ke pondok. Hijrah dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang baik. Mereka hijrah dari lingkungan yang tidak baik kepada lingkungan yang baik. Ya. Sebagaimana orang yang pernah membunuh 100 orang, dia pun diperintah untuk pindah meninggalkan tempat tinggalnya yang tidak baik menuju kampung yang baik. Dan yang kita demikian, tatkala kita tidak mampu hidup di tengah masyarakat, artinya kita tidak bisa menangkal segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik di tengah masyarakat, kita tidak bisa berdakwah, dan kita khawatir akan agama kita, maka kita disyaratkan untuk pindah kepada tempat atau lingkungan yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi beliau Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini tentang tadi, kalau anak itu dibiasakan dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia pun akan menjadi anak yang tidak baik. Dan nanti yang menanggung dosanya adalah kedua orang tuanya, walinya. Ya. Jikalau orang tuanya tersebut tidak memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya. Jikalau orang tuanya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga, maka orang tua seperti ini dia menanggung dosa-dosa dari perbuatan anaknya. Fayan bagi ayasunahu ayu'addibahu ayu'adzibahu. Maka sudah sejogjanya bagi kedua orang tua untuk menjaga anaknya, untuk mendidik adab-adab terhadap anak-anaknya. Wa yu'allimuhu mahasinal akhlaq, Sudah seyogianya bagi orang tua atau guru untuk mengajari anak-anak mahasinul akhlak, akhlak-akhlak yang indah, budi pekerti yang baik. Wa yahfadhahu min qurana'is su', dan menjaga dia dari teman-teman yang jelek. Mengingatkan anak-anak dari teman-teman yang jelek, menghindarkan anak-anak dari teman-teman yang jelek. Wala yu'awwituhu at-tana'um, dan agar supaya anak-anak itu tidak dibiasakan untuk bersenang-senang. Jadi jangan sampai apa orang tua ngujo anak-anaknya. Apa-apa yang diminta diujo, dituruti. Sampai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang masuk dalam perkara yang berlebihan pun orang tua turuti apa yang dimaukan oleh putranya. Jangan dibiasakan untuk bersenang-senang. Ya. Dibiasakan untuk mereka itu berlaku sabar. Ya, dilatih untuk berpuasa. Dilatih untuk beribadah kepada Allah. Jangan dibiarkan bebas seperti preman sehingga apa? Tidak punya unggah-ungguh budi pekerti. Wa la yuhabbibu ilaihi asbab rafahiyah. Dan orang tua hendaknya tidak menjadikan kepada anak kecintaan terhadap sebab-sebab rafahiyah, kemewahan. Jadi orang tua jangan apa? Jangan terbiasa dengan sesuatu yang mewah. Hendaknya orang tua berlaku sederhana. Membelikan sesuatu wadahnya sesuatu yang sederhana, yang tidak mewah. Ya. Sebab apa? Jadi kalau anak itu dibiasakan dengan sesuatu yang mewah, tatkala mereka itu dewasa, mereka terbiasa dengan yang mewah-mewah. Ketika orang tuanya tidak punya kekurangan, maka dia pun akan menuntut sesuatu yang mewah, padahal orang tuanya tidak mampu. Jadi karena pendidikan orang tua yang tidak baik, pengajaran orang tua yang tidak baik, akhirnya berakibat kepada orang tua itu sendiri. Akibatnya kembali kepada orang tua itu sendiri. Maka fayudayyu umrahu fi talabiha idza kabura. Karena kalau anak itu dibiasakan dengan kemewahan, hal-hal yang mewah, maka umurnya, kehidupannya itu akan sia-sia dalam mencari kemewahan tatkala mereka itu sudah besar. Terus saja mungkin anak-anak apa dibiasakan dengan HP misalkan, dibelikan HP yang mewah. Nanti dia pun akan ketika dewasa pengen yang mewah lagi, yang bagus lagi, tidak mau yang sederhana. Ya. Atau mungkin dari sisi pakaian, atau mungkin dari sisi perlengkapan dia. Kalau terbiasa mewah, ketika dia dewasa pun akan berlaku seperti itu. Maunya yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Jadi, karena sudah menjadi sifatnya, sifat suka kepada kemewahan, akhirnya apa? Ketika dia dewasa, bisa cari uang, dia pun apa? Terus berusaha membeli sesuatu yang mewah, dan akhirnya waktunya habis untuk mencari uang dalam rangka untuk membeli sesuatu yang mewah. Iya. Balian bagi ayuraqibahu min awali umrihi. Bahkan sudah seyogianya bagi orang tua untuk mengawasi putranya semenjak dini. Fala yustamalu fi radhihi wa hadunatihi illa imra'atun salihatun mutadayyinatun ta'kulul halal. Fala yustamal, maka tidak dijadikan fi radhatihi, tidak digunakan dalam menyusuinya atau mengasuhnya kecuali wanita yang soleh, yang beragama. Jadi kalau dia terpaksa disusukan kepada seorang wanita, seorang ibu, maknanya apa? Dia anak ini disusukan kepada wanita yang soleh, yang tahu agama. Berarti di sini apa? Ya. Seseorang laki-laki hendaknya apa? Mencari istri yang soleh, supaya nanti yang menyusui anaknya adalah wanita yang soleh. Ya. Jadi jangan sembarangan cari istri. Kalau sembarangan nanti apa? Ya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Istri yang tidak soleh, suaminya mengaji tidak ikut mengaji, diajak tidak mau, curuh sholat tidak mau, ya. Sudah punya anak, anaknya tidak diperhatikan, ya. Rumah tangganya atau urusan rumah tidak diurusi, tidak mau cuci, tidak mau masak dan sebagainya. Ini karena tidak punya agama, tidak soleha. Ya. Itu kita berdoa, mohon istri yang soleh. Kita berdoa, mohon dan atau memilih, hendaknya kita memilih wanita-wanita yang baik. Dan itu biasanya diketahui dengan kita apa? Bertanya kepada karib kerabatnya. Kita dapat mengetahui sifat-sifat wanita dari karib kerabatnya. Ya. Karib kerabatnya itu orang-orang yang lemah lembut biasanya juga. Ya. Oh, dia pun ikut lemah lembut. Ya. Jadi hendaknya ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Terutama yang belum menikah, hendaknya dia berdoa kepada Allah mohon istri yang salehah. Kemudian dia pun berusaha memilih wanita yang ada. Kemudian yang sudah menikah, sudah terlanjur menikah, dan istrinya juga mungkin kurang dalam agamanya, ya dia hendaknya berusaha untuk mendidik istrinya, untuk jadi istri yang soleha. Ya. Ya, kalau dia belum mau ikut mengaji, maka bisa ya diberikan kepadanya mungkin buku-buku agama, suruh baca. Atau mungkin suruh baca media-media yang ada, ya, faedah-faedah yang ada dalam WA atau dalam Telegram. Kalau dia belum bisa mau berkumpul atau belum mau berkumpul dengan teman-temannya mengaji, ya, nanti sedikit demi sedikit, kalau dia setiap hari mendapatkan ilmu, dia pun akan sadar dan nanti akan mudah untuk apa? Ditarik, diajak ke majelis-majelis ilmu. Ya. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, kita jangan membiarkan kondisi istri kita terus dalam kekurangan. Kita harus melakukan perbaikan. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hanya Allah itu tidak akan merubah. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Suami melakukan perubahan terhadap dirinya kepada yang lebih baik. Suami melakukan perubahan di tengah keluarganya untuk semakin baik. Ya. Jadi segala sesuatu itu kembali kepada manusia. Kalau dia mempunyai niatan yang baik dan punya usaha yang baik, insyaallah Allah akan bukakan pintu kebaikan dan jalan keluar. Jadi hendaknya seorang suami itu milihkan untuk putra-putranya, milih istri yang soleh atau wanita yang soleh yang menyusui anaknya. Di mana wanita yang soleh ini dia makan dari yang halal. Fa innal labana al-hasil min al-haram la barakata fihi. Ini dikarenakan air susu yang dihasilkan dari suatu yang haram. Jadi mungkin wanita yang menyusui adalah wanita yang terbiasa dengan makan-makan yang haram. Minuman yang haram, memakai pakaian-pakaian yang dari hasil yang haram, penghasilannya dari suatu yang haram, maka apa? La barakata fihi, tidak ada barokah padanya. Air susu yang dihasilkan dari suatu yang haram itu tidak ada berkahnya, tidak memberikan kebaikan pada anak yang meminumnya. Faida badat fi makhayir at-tamyiz wa amal al-haya wa dhalika alamatun najabah wa ya mubashshiratun bi kamal aqli 'indal bulugh fa hadha yusta'anu 'ala ta'dibi bi hayaihi. Maka bila sudah nampak gambaran-gambaran tamyiz, dan seorang itu tamyiz pertama bisa diketahui dengan apa? Al-haya. Dia itu sudah malu-malu. Ya. Punya rasa malu. Ini diantara tanda seorang itu tamyiz. Ya. Diantara tanda seorang itu tamyiz adalah fahmus su'al wa raddul jawabah. Kalau ditanya dia sudah paham. Paham pertanyaan dan dia bisa menjawab dengan baik. Itu tanda-tanda tamyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kalau dia disuruh apa, misalkan disuruh sholat, ya sholat dengan baik. Ini. Kalau orang yang belum tamyiz, ya suruh sholat ya enggak mau. Sholat seenaknya sendiri. Ya, sholat seenaknya sendiri. Ini anak-anaknya belum tamyiz. Jadi tanda pertama seorang itu tamyiz adalah al-haya. Dia sudah mulai ada rasa malu. Wa dzalika alamatun najabah. Dan itu adalah tanda kemuliaan. Wa hiya mubasysyirah. Dan itu adalah kabar gembira. Kabar gembira tentang kesempurnaan akalnya, sudah mulai sempurna akalnya. Ya, terutama ketika dia sudah balig. Tanda-tanda yang baik. Kalau dari mulai masa tamyiz itu sudah nampak dia malu-malu, ya. Malu berbuat dosa, ya. Malu menampakkan aurat, maka ini tanda yang baik, ya. Menunjukkan apa? Sempurna akalnya nanti. Diharapkan sempurna akalnya ketika dia sudah balig. Fahadha yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi. Maka ini perlu dibantu dalam mendidiknya. Mendidik rasa malunya, dipupuk supaya dia terus punya rasa malu. Ya. Supaya dia terus punya rasa malu. Sebab kalau orang itu sudah tidak punya malu, Nabi nyatakan apa? Idzan lam tastahi, apabila kamu sudah tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Ya. Kalau sudah kamu tidak peduli lagi. Ya. Kamu buka aurat, kamu pun tidak malu. Kamu berbuat dosa, kamu sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semau. Ya. Sudah tidak ada yang mengurus. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu. Ya. Diingatkan orang tuanya dengan yang baik, dia pun apa? Menolak. Sebab dia tidak punya rasa malu. Ya. Tidak punya rasa malu. Khususnya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang itu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan berbuat maksiat, tentu dia tidak akan berbuat dosa. Wa amalu ma yaghlibu alaihi min as-sifati sarahu ta'am. Dan perkara yang pertama yang mendominasi dari sifat-sifat anak adalah dia sangat rakus terhadap makanan. Jadi ini sifat anak-anak seperti ini. Dia sangat rakus, sangat senang pada makanan. Karena sifat mereka yang pertama seperti ini, di antara sifat yang pertama yang mereka miliki yang mendominasi anak seperti ini, fayan bagi ayu alima adabal akli. Maka sudah seyogyanya bagi orang tua untuk mengajari putranya adab-adab makan. Karena anak itu sering makan dan minta makan, Maka andainya satu hal yang perlu diajarkan kepada mereka adalah tentang adab pada makan. Ya. Diajari untuk makan dengan tangan kanan. Sebelum makan baca basmalah. Ya. Supaya apa? Supaya apa yang dia makan itu barokah. Supaya setan tidak ikut makan. Jadi seperti dalam hadis, ya, setan yang menyertai orang-orang yang beriman dan setan yang menyertai orang-orang kafir itu keadaannya berbeda. Kalau setan yang menyertai orang yang beriman itu apa? Kurus-kurus. Adapun setan yang menyertai orang-orang yang kafir itu kenyang-kenyang atau gemuk-gemuk. Kenapa? Karena apa? Ini dikarenakan setan yang bersama orang yang beriman itu dia tidak bisa ikut makan ketika orang yang beriman itu makan, sebab orang yang beriman tersebut membaca basmalah. Adapun orang atau setan yang menemani orang kafir, dia gemuk. Sebab apa? Sebab orang kafir tidak membaca basmalah sebelum makan, sehingga setan pun bisa ikut makan bersamanya. Jadi diajarkan kepada anak-anak tentang adab-adab makan, di antaranya adalah membaca basmalah sebelumnya, mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah setelah makan. Makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan tidak dengan bersandar. Ya, itu termasuk hal yang dilarang adalah salah itu bersandar dengan tangan kiri, khususnya ketika makan. Ini karena bersandar dengan tangan kiri, ini bersandar kemudian dia makan begini. Itu termasuk sifat-sifat orang-orang kafir, termasuk sifat-sifat orang yang sombong. Ya. Dan di dalam Islam diajarkan untuk makan dengan tawadhu. Itu diajarkan adab atau tata cara duduk yang tawadhu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya, wa yu'awiduhu akalal khubzi wahdahu fi ba'dil awqat ya'lifa al-adam fayarahu kalhatam. Ya. Dan dibiasakan anak itu makan roti saja tanpa makanan yang lain dalam sebagian waktu atau sebagian keadaan, agar supaya mereka tidak terbiasa dengan segala sesuatu, makan segala sesuatu, sehingga apa, dia nanti memandang kalau sudah terbiasa makan segalanya, disediakan makanan ini perlu banyak yang dihidangkan, dan terbiasa makan semuanya, nanti apa, dia pun akan menyangka hal itu adalah satu yang wajib. Oh, namangani ya kudu oke, kabeh dipangan. Ini dibiasakan untuk berlaku sederhana dalam makan supaya tidak rakus. Ya, mungkin disiapkan satu makanan untuk ini, kadang-kadang perlu seperti itu. Ya. Fayakbaha indahu kasrutal akal. Sehingga apa? Karena terbiasa makan yang banyak, makan jenis makanan yang banyak dan hidangan yang banyak, maka apa? Nanti dia akan berakibat kepada dia punya persangkaan. Ya. Atau karena dia terbiasa makan yang sedikit atau jenis makan yang dihidangkan hanya satu saja, ini nanti dia akan menganggap jelek, menganggap tidak baik kalau terlalu banyak makan. Ya. Jadi kalau anak itu dibiasakan dengan makan yang sederhana yang tidak banyak jenisnya, ini mereka akan punya anggapan keyakinan bahwa kalau makan banyak itu kurang tidak baik. Iya. Wa yusabbiha al-katsir al-akla bil bahaim. Dan dia akan apa? Menganggap sama orang yang makan banyak itu seperti hewan. Iya kan? Hewan itu makan apa? ya seberapa pun kadang mereka makan seluruhnya, disediakan seberapa dimakan, ya, makan disediakan makanannya banyak dihabiskan, dihidangkan berbagai macam makanan dihabiskan, ya, jadi ini karena anak terbiasa terdidik dengan makanan yang sederhana, dia pun akan punya persangka seperti itu, ya, menganggap kalau makan banyak itu tidak baik, menganggap kalau makan banyak itu seperti binatang. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena sudah adzan untuk sholat duhur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.